pinjamkan mata ini mencoba tuh melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba bayangmu semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolong kau menghilang bagaikan